Misal oke, dikasih satu lagunya ada tak harus memiliki dulu oke, ya sayang oke, ya. Oke, oke. Habis itu yang lain. Yes. Yang diminta rekan-rekanku. Tum hi hu jika dari ditunggu. Metro. kembali buat Ilham.